الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إنشاءالله kita lanjutkan di Al-Majlis As-Sadis, Majlis yang ke-6 pada Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah fi aqsamin nasi fi siyam, tentang macam-macam manusia di dalam menjalankan ibadah puasa. Setelah menyampaikan mukaddimahnya, Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah menyatakan, ikhwani sabaq fil majlis as-salis an fardul anna fardhu as-siyam kana fi awwal al-amri ala marhalatayn. Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya telah berlalu di majlis yang ketiga bahwasanya diwajibkannya puasa di awal turunnya kewajiban ini itu menjalani 2 tahapan. Summa istaqarrat ahkamus siyam. Kemudian hukum-hukum terkait berpuasa menjadi tetap. Tidak ada perubahan lagi. Fakana nasu fiha aqsaman asyarata. Dan manusia ketika menjalankan ibadah puasa itu ada 10 macam. Al-qismul awal, jenis yang pertama adalah al-muslim al-baligh al-aqil al-muqim al-qadir as-salim min al-mawani'. Seorang yang muslim, balik, berakal, mukim, mampu, dan dia tidak ada penghalang-penghalang puasa. Muslim, balik, berakal, mukim, mampu, tidak ada mawani, ada 6 sifat. Maka orang ini fayajibu alaihi as-siyam, wajib atas dia saum Ramadan, wajib berpuasa ada fi waqti, tepat pada waktunya di bulan Ramadan, berdasarkan dalil al-kitab as-sunnah dan ijma'. Allah azza wa jalla menyatakan, syahrul Ramadan alladhi unzila fi al-Qur'an hudan linnas wabayinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk dan pembeda. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa di dalamnya. Barakallahu fikum. Ini jenis yang pertama. Orang muslim, balik, berakal, mukim, dia mampu, dia selamat dari berbagai macam mawani, penghalang-penghalang puasa. Adapun orang kafir, kata beliau, fala yajibu alaihi siyam, gak wajib puasa. Wala yasih min, tidak sah kalau dia puasa. Li'annahu laisa ahlan lil ibadah, karena mereka bukan ahlinya untuk beribadah. Ya, tapi kalau mereka masuk Islam di pertengahan bulan Ramadan, maka dia wajib mengqadha hari-hari yang telah berlalu. Atau afwan, kalau dia masuk Islam di bulan Ramadan, di pertengahan Ramadan, dia tidak wajib mengqadha di hari-hari yang lalu. Allah Azza wa Jalla menyatakan, kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir, kalau mereka bertaubat, berhenti dari kekafirannya, maka akan diampuni segala dosa yang telah berlalu. Orang-orang yang masuk Islam, dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia masuk Islam di pertengahan hari Ramadan, tengah hari masuk Islam, kata Syekh, lazimahu imsak baqiyatul yaum. Dia wajib imsak di sisa harinya. Kenapa? Karena dia telah masuk Islam menjadi ahlul wujub, orang yang wajib puasa. Tapi kata beliau, la yalzamuhu qada'u, tidak wajib mengqada hari itu. Karena dia ketika itu ya dalam keadaan belum menjadi ahlul wujub ketika masih kafirnya. Tapi ketika sudah masuk Islam, dia wajib untuk berpuasa saat itu juga. Kemudian jenis yang kedua kata beliau rahimahullah, as-saghir fala yajibu alaihi siyah, anak kecil. Mereka tidak wajib puasa. Hatta yablugo, sampai mereka balik. Kata Nabi SAW, rufi'al qalam an salas. Diangkat pena dari tiga golongan. Diangkat pena dari tiga golongan. Anin na'im hatta yastaikiro. Yang pertama, orang yang tidur sampai bangun. Yang kedua, anis sogir hatta yakuburo. Dari anak kecil sampai dia balik. Yang ketiga, anil majnun hatta yafiqa. Dari orang gila sampai dia sadar. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i dan Syaikhul Imam Hakim. Akan tapi anak kecil walaupun tidak wajib berpuasa kata Syekh, lakin ya'muruhu waliyuhu bisawm. Hendaknya walinya, orang tuanya menyuruh, memerintahkan, melatih untuk berpuasa. Idza ataqahu, kalau dia sudah mampu. Umur 7 tahun, 8 tahun, ya, 6 tahun kalau memang sudah mampu, terus diperintahkan, ditasyid. Tamrinan lahu 'ala ta'ati liya'lafaha ba'da bulughi. Dalam rangka untuk melatih sang anak untuk menjalankan ketaatan dan agar dia terbiasa sesudah baliknya, karena dari kecil sudah terbiasa berpuasa, maka dia sudah dewasa dalam keadaan lancar puasanya. Iktidaan bisalafus saleh radhiyallahu anhum, ini mencontoh perbuatan para salaf as-saleh radhiyallahu taala anhum. Dulu para sahabat kata beliau, mereka mempuasakan anak-anak mereka ketika mereka masih kecil. Ya, mereka bawa ke masjid, mereka berikan mainan-mainan ya dari wol ya, dan yang semisalnya. Ketika mereka menangis ingin makan ya, maka orang tuanya memberikan mainan-mainan kepada anak-anaknya sehingga mereka dalam keadaan tidak lagi teringat makan sampai tiba waktu berbuka. Barakallahu fikum, ini para salaf. Ya, pernah ada seorang yang minum khamr siang hari di bulan Ramadan di zaman Umar radhiyallahu taala anhu, kemudian dicambuk orang tersebut. Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya wailak, ya celaka kamu ini. Kok kamu ini minum di siang hari bulan Ramadan? Wasibyanuna siyamun. Sementara anak-anak kami ini dalam keadaan berpuasa. Kamu udah tua, kamu orang dewasa, kok malah minum khamr di siang hari bulan Ramadan? Ya, akhirnya disuruh dicambuk dan kemudian diasingkan ke negeri Syam. Fadlimana azinallahuakum, jadi para salaf melatih anak-anak mereka untuk berpuasa walaupun sebenarnya sang anak tidak wajib dalam berpuasa. Baik, untuk melatih mereka. Kemudian Syekh rahimahullah menyebutkan banyak para wali-wali, orang tua melalaikan akan hal ini. Mereka tidak menyuruh anak-anak mereka untuk puasa. Bahkan sebagiannya melarang anak-anaknya puasa. Padahal anaknya ingin puasa. Katanya kasihan. Katanya kasihan, anak masih kecil. Ya, jangan diwajibkan puasa sama mereka. Padahal hakikatnya ya perbuatan sayang sama anak-anak itu adalah hendaknya anak-anak disuruh menjalankan kewajiban, dilatih, dididik ya untuk menjalankan syiar Islam dan pengajaran-pengajaran Islam yang begitu berharga ini. Ya, maka barang siapa yang melarang anak-anaknya berpuasa atau mengabaikan, membiarkan anak-anaknya berpuasa, justru dia telah berbuat zalim. Ya, untuk dirinya dan juga untuk anak-anaknya, menzalimi anak-anaknya. Anak-anaknya tidak diperintahkan untuk berpuasa. Kemudian balik, kapan anak-anak dikatakan sudah balik? Ya, kata Syekh rahimahullah, tanda-tanda balik ada tiga. Yang pertama, inzalul mani, keluar mani, ikhtilaf maghairi, dengan mimpi basah atau yang lainnya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa idza balagul atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim. Maka apabila anak-anak itu sudah mulai mimpi basah, ya, berarti sudah balik, maka hendaknya mereka minta izin ketika masuk kamar-kamar kalian sebagaimana orang-orang sebelum mereka juga minta izin. Baik. Rasulullah SAW menyatakan ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtarim. Mandi Jumat hukumnya wajib bagi setiap orang yang sudah mimpi basah. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua, nabatu sya'ril anaji, tumbuhnya bulu-bulu ya al-anah. Apa itu? Asy'ari al-khashin. Asy'arul khashin yang butuh haulal kubul, yakni bulu-bulu yang kasar yang tumbuh di sekitar kemaluan. Ya, dahulu ya, kata Atiyah Al-Quradhi radhiyallahu anhu ketika Bani Quraidhah ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka diperiksa. Ya, Bani Quraidhah yang melakukan pengkhianatan diperiksa. Yang laki-lakinya dicek. Ya. Kalau muridna ala Nabi alaihi salatu wasallam yauma Quraidhah. Kami diperiksa oleh Nabi alaihi salatu wasallam pada perang Bani Quraidhah, orang Yahudi. Famankana muhtaliman aw ambatat anatu. Barang siapa yang sudah mimpi basah atau sudah keluar bulu kemaluannya, kutilah. Maka dia dibunuh. Waman la turika. Ya, barang siapa yang belum tumbuh bulu kemaluannya maka dibiarkan hidup. Jadikan tawanan. Tayib, jadi diperiksa, ternyata Atiyah Al-Quradhi radhiyallahu anhu belum tumbuh bulu kemaluannya sehingga beliau ya dibiarkan, akhirnya beliau masuk Islam menjadi sahabat yang mulia. Ya, karena waktu itu belum dewasa. Tayib, jadi tanda yang kedua adalah tumbuhnya bulu kemaluan. Kemudian tanda yang ketiga adalah bulu tamami khamsa asyrata sanah, sudah mencapai usia 15 tahun. Mencapai usia 15 tahun. Ada anak-anak dia belum ihtilam. Kemudian belum juga tumbuh bulu kemaluan. Tapi kalau sudah usia 15 tahun maka dia sudah dianggap balig. Dari kisahnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau menawarkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin ikut perang Uhud. Ketika itu usia beliau 14 tahun. Maka Ibnu Umar tidak diizinkan, masih kecil, belum dewasa. Baru 14 tahun ingin berjihad fisabilillah di perang Uhud, tidak diizinkan. Ya. Dalam keadaan apa? Dianggap belum balig. Tapi ketika tahun berikutnya, ketika perang Khandaq, ya. Ketika itu Ibnu Umar menawarkan diri ingin ikut jihad. Usia ketika itu usianya 15 tahun. Maka fa'ajazani, Rasulullah SAW mengizinkan diriku untuk ikut jihad fisabilillah usia 15 tahun di saat perang Khandaq. Ya, dalam riwayat yang lainnya waro'ani balagtu, Rasulullah SAW memandang kalau diriku sudah balig, sudah dewasa. Ini dengan umur 15 tahun. Barakallahu fikum. Kemudian tanda yang keempat khusus untuk wanita. Kalau anak-anak perempuan baliknya selain yang tiga tadi, maka ditambah dengan haid. Kapan seorang anak wanita sudah haid, maka dia sudah dihukumi dewasa dan dia wajib berpuasa setelah haidnya berlalu. Baik. Kemudian ini golongan yang kedua, anak-anak yang barakallahu fikum ya tidak wajib untuk berpuasa tapi mereka terus dilatih dan dilatih. Al-qismu tsalitsu yang ketiga, al-majnun, orang gila. Hukumnya gimana orang gila? Apakah dia wajib berpuasa? Ya. Faqidul aql, orang yang kehilangan akalnya. Maka dia enggak wajib puasa. Ya, sebagaimana hadis yang telah lalu, rufi'al qalam an salas. Ya, diangkat pena an salasah dari tiga golongan. Ya, salah satunya adalah al-junun hatta yafiq, orang al-majnun hatta yafiq, orang yang gila sampai dia sadar kembali. Baik, kalau orang gila berpuasa maka puasa enggak sah karena enggak punya akal. Sementara ibadah harus dengan niat. Ibadah harus dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Hanyalah amalan itu harus dengan niat. Ya, kalau orang gila maka dia tidak wajib berpuasa. Baik. Demikian juga kalau gilanya ini datang-datang. Ada gila full sehari sampai sebulan, dua bulan gila terus. Tapi ada gila datang-datang. Ya, pagi gila, siang sembuh. Ya, sore sembuh, ya menjelang buka gila lagi. Dan seterusnya. Nah, yang seperti ini kata beliau, puasanya tidak batal. Ya, yang penting ketika dia berniat di malam hari untuk berpuasa, akalnya masih ada. Baik. Kemudian di saat dirinya menjalani puasa di siang hari, kemudian tiba-tiba gila. Maka yang seperti ini tetap sah puasanya, ya, dan tidak wajib untuk mengqadha. Tidak ada dalil akan batalnya puasa tersebut. Ya, khususnya ya kalau dia apa namanya gilanya itu pada jam-jam waktu-waktu tertentu saja dan dia tidak wajib mengqadha puasanya di saat dia sehat kembali. Ya, yang penting dalam sehari dia ada niat untuk berpuasa malam harinya terus tercampuri beberapa saat gilanya di siang hari. Baik. Kalau gilanya full maka dia enggak wajib berpuasa. Kemudian jenis yang keempat, al-harim, yaitu orang yang sudah pikun, yang enggak ada lagi tamyiz, enggak bisa lagi membedakan mana baik, mana buruk, sudah kayak anak kecil lagi. Nah, ya nasallul afiyah, al-harim sudah pikun, orang yang sudah sangat tua yang sudah pikun, atau masih muda, masih belum terlalu tua, tapi sudah pikun, hilang akal. Maka yang seperti ini gugur darinya kewajiban puasa. Ya, gugur darinya kewajiban puasa dan dia sudah seperti anak kecil. Baik. Tapi kalau ada orang pikun datang-datang, kadang sembuh, kadang datang lagi pikunnya. Ya, maka dalam keadaan apa? Wajib bagi dia untuk tetap berpuasa di saat dia tidak pikun. Ya, malam hari diingatkan. Keluarganya wajib mengingatkan malam hari ditanya, "Pak, puasa besok?" "Oh iya. Puasa." Ya, pagi harinya ketika udah makan sahur selesai pagi harinya datang lagi pikunnya. Ya, nanti sembuh lagi. Datang lagi pikunnya, sembuh lagi. Tetap dia diingatkan untuk berpuasa. Diwajibkan untuk berpuasa. Dan dia tidak wajib mengqadha di saat dirinya tercampur dengan pikunnya tadi. Kemudian jenis yang kelima adalah al-ajiz anisyam. Orang yang enggak mampu berpuasa. Ajzan mustamirran. Ya, yang tidak mampu terus-menerus. Ya, la yurja zawalu. Tidak lagi ada harapan sembuh. Sakit-sakit atau udah tua. Ya. Fisiknya udah enggak mampu, pikirannya masyaallah masih sehat. Ya. Atau orang masih muda, tapi fisiknya udah gak mampu. Misalkan orang masalah alia, sakit kanker, dan seterusnya. Gak ada harapan untuk bisa berpuasa. Maka, ya, ketika dia tidak mampu berpuasa, ya, maka dia tidak dibebani lagi. Tidak diwajibkan lagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa, kecuali sesuai kemampuannya. Terus apa yang mesti dia lakukan? Yang mesti dia lakukan adalah kata beliau, yajibu alaihi an yud'ima badala siyam. Wajib bagi dia memberi makan fakir miskin sebagai pengganti puasanya. An kulli yaumin miskinan. Dari satu hari yang dia tinggalkan diberi satu orang fakir miskin. Ya. Karena Allah menjadikan fidyah, memberi makan fakir miskin sebagai pengganti dari puasa ketika seorang sudah, ya, atau ketika dulu di awal orang-orang tidak di atau dikasih pilihan, boleh puasa, boleh berbuka. Yang mau berbuka silahkan beri makan fakir miskin. Ya, tapi ketika sudah fardu ain puasa ini, maka orang-orang yang tua atau orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka dia diizinkan atau dibolehkan untuk tidak berpuasa dan dia disuruh membayar fidyah. Baik. Kemudian khata liman azanallahu yakum. Permasalahan berikutnya yaitu ketika kadarnya berapa ini, kata Syekh rahimahullah, ya, berapa kadar fidyah yang dia mesti bayarkan. Kata beliau, an yufarriqahu habban 'alal masakin likulli wahidin, ya, muddun minal bir minal bur rub'u sha'an nabawi. Hendaknya dia membagikan untuk setiap orang miskin, ya, satu mud dari gandum, ya, satu mud dari gandum, atau seperempat sok, seperempat sok, satu mud ini dua genggam ini tangan dewasa, ya. Kalau kita di ini kan, kata beliau, nisfu kilo wa ashratu goromatin minal bur ar-razin al-jayyid. Satu mud kurang lebihnya setengah kilo dan 10 gram. Ya, setengah kilo dan 10 gram dari gandum yang bagus, gandum rozin yang bagus. Baik. Jadi ini bahan mentah boleh. Kalau kita beras setengah kilo 10 gram. Kan untuk zakat fitrah kalau kita biasa 3 kilo. Ya, kalau di sana kadang sebagian para ulama terkait ukurannya ada yang 2 kilo 4 ons, ya. 2 kilo 4 ons. Dulu 2 kilo setengah. Tayib. Ya, ada beberapa riwayat 3 kilo. Pemerintah kita biasa menetapkan 3 kilo untuk zakat fitrah. Tapi yang jelas untuk ukuran ini 1/4 mud, afan, 1/4 sok, 1 mud 1/4 sok. Ya, kalau mud ini 2 genggam begini. Satu hari begini ngasih makan beras. Ya, beras atau gandum kalau makanan pokoknya demikian. Atau bisa juga kata beliau, wa baina an yusliha ta'aman fayad'u ilaihi masakin biqadril ayami allati alaihi. Boleh juga dimasak makanannya, membuat makanan lalu dipanggil orang-orang miskin, ya, sesuai hari yang dia tidak berpuasa. Kan yang namanya orang sakit atau orang jompo, orang yang sudah afan, sudah sepuh, masih puasa bisa sehari. Kadang 5 hari lagi baru bisa puasa lagi, buka lagi. Kadang 3 hari puasa lagi. Kadang nanti di total berapa? Ya, hendaknya setiap orang yang sudah sakit-sakitan seperti itu, kalau memang dia masih bisa puasa, jalankan puasa. Harinya berapa di total? Misalkan 10 hari atau 20 hari dia tidak bisa berpuasa, tinggal dipanggil 10 orang fakir miskin. Panggil 10 orang fakir miskin, dikasih makan. Dikasih makan sampai apa? Sampai kenyang. Ya, hidangannya terserah. Kalau bisa hidangan yang pertengahan. Jangan terlalu mewah sampai memberatkan. Jangan juga terlalu di bawah, ya, di bawah standar makanannya dirinya. Ya, tapi pertengahan dari apa yang kita biasa makan sehari-hari. Taib, kalau yang lebih baik lagi, masya Allah. Ya, sebagaimana Imam Bukhari dan Allah menyebutkan, amma syekhul kabir idza lam yutik asyama. Adapun orang yang sudah jompo, kalau dia tidak mampu berpuasa, faqad at'ama Anasun ba'dama kabur aman aw amaini. Dulu Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberi makan Fakir miskin setelah beliau sudah tua, enggak mampu lagi berpuasa. Umurnya Anas sampai di atas 100. Radhiyallahu anhu. Satu tahun atau dua tahun. Kulla yaumin miskinan khubzan wa lahman. Setiap hari yang dia tinggalkan, maka dia kasih makan satu orang fakir miskin, bentuknya roti dan daging. Roti dan daging. Ya, dalam keadaan apa? Beliau itu membayar fidyah, ya, dikenyangkan dengan makanan yang terbaik. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi Syaikhil Kabir wal Mar'atil Kabirah la yastati'ani an yasuma fayut'imani makana kulli yawmin miskinan. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, orang yang sudah tua jompo, wanita-wanita yang sudah tua, yang sudah jompo, ajuz, yang enggak mampu lagi berpuasa, maka hendaknya dia memberi fidyah, membayar fidyah, memberi makan setiap hari yang dia tinggalkan satu orang fakir miskin. Ya, rawahul Bukhari, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu menasihatkan di penutup bab ini, ikhwani wahai saudara-saudaraku, asy-syar'u hikmatum minallahi taala. Wahai saudara-saudaraku, syariat ini adalah hikmah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatun rahimallahu bihi ibadah. Syariat ini adalah rahmat yang Allah merahmati dengannya hamba-hambanya. Li'annahu syar'un mabniun 'ala tashil. Karena syariat Islam adalah syariat yang dibangun di atas kemudahan. Wa rahmah, kasih sayang. Wa 'alal itqan wal hikmah. Ya, di atas kekokohan dan juga di atas hikmah. Ya, jadi kalau memang enggak mampu, ya sudah. Ya, manusia kondisinya berbeda-beda. Setiap orang didudukkan sesuai kondisinya. Ya. Dan dalam keadaan syariat Islam, syariat yang penuh dengan hikmah. Ya, kata beliau, "Aujaballahu bihi 'ala kulli wahid minal mukallafin ma yunasibu halah." Maka Allah pun mewajibkan pada setiap tiap mukallaf yang sesuai kondisinya, sesuai keadaannya. "Liyaquma kullu ahadin bima 'alaihi." Agar setiap orang bisa menjalankan apa yang diwajibkan atas dirinya. "Mun syarihan bihi sadruh." Dalam keadaan dadanya lapang. "Mutmainnatan bihi nafsuh." Tentram jiwanya. Ya, "Yardau billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya." Sehingga dia sebagai hamba akan senantiasa ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai nabinya. Ya, semuanya sesuai dengan kondisinya. Allah Maha Penyayang. Allah tidaklah memberatkan kita. Allah tidaklah menyusahkan kita ketika menjalankan ini semuanya. Bahkan kebaikan yang didapat oleh seorang hamba di dalam amalan-amalan ketaatan yang diperintahkan itu sangat-sangat banyak, luar biasa. Fahmadullaha ayyuhal mu'minun ala hadzal al-qayyim. Maka pujilah Allah wahai orang-orang yang beriman atas agama yang lurus ini. Alama an'ama bihi 'alaikum min hidayatikum lah. Dan juga pujilah Allah Azza wa Jalla tatkala Allah Azza wa Jalla telah mengkaruniakan kepada kalian hidayah untuk bisa memeluk agama yang mulia ini. Wa qad dhalla 'anhu katsirun minan nas. Padahal banyak manusia telah tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Was'aluhu an yuthabbitakum 'alaihi ilal mamat. Dan berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah agar Allah mengokohkan kalian di atas agama ini hingga kalian mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu rahimani wa rahimakumullah. Ya, kemudian beliau berdoa di setiap penutupnya ini, yang mendoakan dengan doa-doa kebaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa yang memudahkan kita semuanya, memberikan taufik kepada kita untuk menjalankan apa-apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Wallahu alim shawab. Nakifuna insyaallah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alim shawab.